Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal jabariyatu walau faqalu al-ibadu la yaf'aluna shay'an وأفعالهم كلها اضطرارية والله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم والعباد ليس لهم شيء من أفعالهم أبدا فهم مجبورون على أفعالهم والفاعل هو الله والله هو الصائب والعباد حركة اضطرارية كحركة المرتعش والنائم والعباد كالكؤوس الذي يصب فيها الماء يصب فيها الماء فهم وعاء فالناس وعاء والله كصباب الماء فيه وأهل السنة وسط لم يقولوا بقول القدرية أن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم ولم يقولوا بقول الجبرية أن العبد مجبور بل قالوا الأفعال من الله خلقا وإيجادا ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا فالله تعالى خالق العباد وأفعالهم قال تعالى والله خلقكم وما تعملون ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد قدرة واختيارا فيختار ويفعل ومشيئته ترجع لمشيئة الله عز وجل فصاروا وسطا بين القدرية الذين قالوا أفعال العباد هم الذين خلقوها وبين الوعيدية الذين قالوا العبد مجبور وليس له حركة ولا فعل فقالوا العبد لا اختيار وله قدرة والله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم فالأفعال من الله خلقا وإيجادا ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا أي حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Masih lanjutan terkait tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah wasat. Mereka berada di sikap pertengahan antara dua kelompok sesat dalam pembahasan takdir, yaitu antara Qadariyah dan Jabriyah. Jabriyah ini kebanyakan di kalangan Jahmiyah. Kalau Qadariyah itu dari kalangan Mu'tazilah. Ya. Dan tentu saja orang-orang yang mengambil pendapat mereka, Jabriyah ini, mereka berseberangan dengan pendapat Qadariyah. Kalau Qadariyah mereka kalangan nufat, para pengingkar, orang-orang yang menafikan takdir dan kehendak Allah. Nah, Jabriyah mereka ulu dalam menetapkan takdir dan kehendak Allah. Kalau kalangan Qadariyah mereka ulu dalam menetapkan kudroh, ikhtiar, irodah pada hamba. Nah, Jabriyah ini nufat, kalangan yang menafikan kudroh, ikhtiar pada hamba. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya takdir kehendak Allah atas perbuatan hamba. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan adanya ikhtiar, kudroh, irodah pada hamba. Paham gak sini? Ya. Saya barakallahu fikum. Nah, Jabriyah mengatakan hamba dalam keadaan dipaksa, tidak memiliki pilihan dalam perbuatannya. Dia seperti alat yang digerakkan aja. Ya. Maka jangan disalahkan siapa-siapa kalau si hamba melakukan berbagai keburukan. Itu karena sudah takdir. Mencuri takdir. Nah, pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Orang mau mencuri, orang yang mencuri hendak dieksekusi, ditegakkan had, ditegakkan had, dia mengatakan ini kan takdir, ngapain potong saya tangan saya? Ini udah takdir dari Allah. Salahinlah Allah, gitu kurang lebih ya. Ya, maka Umar mengatakan kita pun memotong tanganmu juga dengan takdir. Ya, maka kalau ada orang qadariyah membuat suatu hal yang memudaratkan kita, kemudian dia berargumentasi dengan takdir, dia tampar muka dia, tonjok palanya. Oh dia marah? Takdir. Apa yang marah? Terima gak dia kayak begitu? Gak terima. Nah berarti dia gak terima. Harusnya dia juga jangan menerima keyakinan Jabriyah dia. Paham sini ya? Nah kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Rajihi, ya kata beliau, wal Jabriyah itu galau. Mereka Jabriyah itu gulu. Gulu dalam hal apa ini? Dalam hal penetapan takdir dan iradah Allah. Berarti dia nufatnya dalam hal apa? Mereka nufat menampikan dalam hal apa? Iradah, kemudian kudrah, ikhtiar pada hamba. Ya pokoknya begitu kaidahnya. Itu paham itu ya. Dalam bab takdir ini ada kudrah dari Allah, ada takdir dari Allah, ada iradah dari Allah, ada khalqullah, penciptaan Allah, ada kitabatullah, ilmu Allah. Namun ya mereka apa namanya kalangan qadariyah ini menafikan ini semua. Mereka hanya menetapkan yang ada pada hamba. Qudrah, masyiah, iradah, ikhtiar. Nah, kalau Jabriyah bersandar kepada yang tadi. Bersandar pada ilmu Allah, penciptaan Allah, kemudian kepada kehendak Allah, kitabatullah. Bersandar pada takdir Allah lah. Ya. Nah, mereka menafikan iradah, qudrah, ikhtiar pada hamba. Faqalu mereka mengatakan al-ibad la yaf'aluna syai'an. Hamba itu hakikatnya enggak melakukan apa-apa. Ya. Wa'aluhum kulluha iktiroriyatun. Ya. Perbuatan mereka semua itu hakikatnya dipaksa. Wallahu ta'ala huwallazi khalaqal ibada wa khalaqa af'alahum. Allah yang menciptakan hamba dan Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Benar enggak jawabannya di sini? Benar. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Benar enggak di sini? Namun salahnya di mana? Nah, mereka menafikan adanya qudrah, iradah. Nah. Ya, pada si hamba. Baik, dua-duanya sesat. Namun nanti kalau ditanya mana yang lebih sesat? Ya, lebih sesat qadariyah. Ya, qadariyah. Paham enggak di sini? Artinya yang kalangan nufat takdir. Paham sini ya, yang lebih sesat itu. Karena potensi kufur mereka besar di situ. Apalagi ketika mereka menafikan ilmu Allah, kufur mereka, sepakat ulama, murtad mereka. Nah, wallahu ta'ala huwa alladhi khalaqal ibada wa khalaqa af'alahum, kata mereka. Al-ibadu laysa lahum syai'un min af'alihim abada, kata mereka. Para hamba tak punya ya, apa-apa dalam perbuatan mereka selama-lamanya. Fahum majburun, mereka dipaksa ala af'alihim, ya, atas perbuatan mereka. Wal fa'ilu huwa Allah. Ya, sedangkan hakikatnya pelaku dari perbuatan hamba adalah Allah. Wallahu huwa sa'ib. Allah lah yang sa'ibnya itu. Ya, yang melakukan itu ya Allah. Wal ibad harakatun ittirariyatun. Hamba itu ya hanyalah gerakan yang dipaksa ke harakatil murta'ish. Ya, semisal gerakan yang gemetar. Wa na'im, gerakan orang yang tidur. Antum paham enggak kalau gerakan antum gara-gara menggigil? Gitu kan? Menggigil. Antum enggak mau itu bergerak anggota tubuh antum yang menggigil. Mantap, biasanya yang menggigil antum bagian tubuh apa? Jempol kaki. Semuanya. Hah? Semuanya. Semuanya giginya yang bergerak-gerak. Jempol kaki, ya, jempol kakinya gerak-gerak. Padahal dia nggak pengen jempol kakinya gerak. Cuman jempol kakinya bergerak-gerak, ya, kan? Ya. Ya, Muslim, menggigil, rambutnya yang gerak-gerak. Rambutnya yang ngeselin tuh kan? Udah dicukur belum? Belum. Ada gergetan mana? Sini anak pangkas gratis. Nah, amanah, anak tapi yang botakin. Anak yang cukurin sekalian praktek. Oh, bagusan Roma Irama juga. Mana lagi tadi? Ya. Wal harakatin naim, orang yang bergerak ketika tidur, ya, itu dia mau enggak bergerak kayak begitu. Ya. Dingigo gitu kan. Lagi tidur, tiba-tiba tangannya gini-gini. Yes, yes, yes. Kenapa nih bocah? Sambil bola. Ya, ya. Dia gembira ketika Indonesia kalah 4-0. Yes. Syukur gitu kan. Kenapa nih anak? Wah, si Pak Zani go. Dia gak sadar tuh ketika diminta verifikasi sama teman-teman, kok ente gembira sih Indonesia? Yes, yes. Tahu saya, orang saya molor katanya. Nah, itu gak bisa disalahin. Ya, karena dia gak. Nah, orang Jabriyah berpendapat seperti itu. Gerakan mereka seperti gerakan yang mereka gak. Gerakan orang yang menggigil, gerakan apa namanya, orang yang tidur, gak mereka inginkan. Fal ibadu, maka kenapa demikian? Karena mereka menafikan adanya kudroh, ikhtiar, irodah dari si hamba. Ya, wal ibadu kalku'us. Ya, hamba itu seperti kuus gelas. Alladhi yusabu biha al-ma'u, yang dituangkan air ke situ. Ya, fahum wi'aun. Ya, maka mereka lah bejananya itu, tempat nampung airnya, wadah airnya mereka, si hamba. Mereka kayak gelas dituangin, trek gitu. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nerima aja udah. Panasu wi'aun, manusia itu seperti bejana yang menampung air, gelas kayak, ember kayak. Wallahu kasabbabil ma, Allah yang menuangkan airnya. Ya, fihi, ke dalam gelas tadi. La ilaha illallah. Ahlus sunnati wasatun, sedangkan ahlus sunnah wasat. Lam yaqulu biqaulil qadariyyati, mereka tidak berpendapat dengan pendapatnya qadariyah. Annal ibadah, ya, bahwasanya para hamba ini sebenarnya bukan anna ya, inna. Kaedah nahunya nanti anda belajar di mutamimah. Setelah qaul itu kasroh inna, bukan fathah anna, tapi kasroh inna. Lam yaqulu biqaulil qadariyah inna. Ini yang namanya mungkin cetakan ya. Cetakan ini salah dari penerbit, bukan dari syekh. Ya, salah dari penerbit. Ya, bukan dari syekh. Ini kaidah nahunya enggak cocok kalau anna, tapi inna. Ya. Enggak ada ya, ya setelah qaul, qala yaqulu, qaulun, qila, itu fathah anna. Enggak, tapi kasroh inna. Paham enggak sih? Qul inna salati apa anna salati? Inna salati wa nusuki, begitu. Dan itu wajib, bukan jawaz, wajib, wajib kasrah. Maka ini inna. Ya, dibenerin. Baik. Wa lam yaqulu biqaulil qadariyyati innal ibadahumul ladina yakhluquna af'alahum. Nah, ahlus sunnati wal jamaah tidak berpendapat dengan pendapat qadariyah yang menyatakan sesungguhnya para hamba mereka lah yang menciptakan perbuatan mereka. Walam yakulu biqaulil jabriyah, dan ahli sunnati wal jamaah juga tidak berpendapat dengan pendapat jabriyah yang mengatakan, ya, innal abda, ini lagi-lagi anna ya, lagi-lagi anna, salah cetakan nih. Innal abda majburun, sesungguhnya si hamba dipaksa. Bal qalu, bahkan ahli sunnati wal jamaah menyatakan, al af'alu minallah khalqan wa ijadan, perbuatan itu dari Allah, ya, penciptaannya, pengadaannya dari Allah. Wa minal abdi, adapun dari sisi hamba, fi'lan wa tasabbuban wa kasban, sedangkan dari pihak hamba, ya, si hamba yang melakukan, ya, menjadi sebab dan upaya, adanya upaya dari si hamba. Wallahu khaliqul ibadi wa af'alihi, ya, Allah yang pencipta hamba dan perbuatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Walakinallaha ja'ala lil 'abdi qudratan wa ikhtiyaran, namun Allah menjadikan pada si hamba adanya kudrah, kemampuan mau melakukan atau tidak melakukan, ya, wa ikhtiyaran, adanya pilihan, maka si hambalah yang fayakhtaru, yang memilih, wa yaf'alu, yang melakukan. Namun masyiatuhu, kehendak si hamba, ya, keinginan si hamba itu tetap tarji'u lima syiatillah, tetap kembali kepada kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim wa matasyauna ila ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya, yaitu bagi siapa di antara kalian yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kalian tidak dapat menghendaki ya menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Liman syaa, bagi siapa saja di antara kalian yang ayyastaqim, yang menempuh jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasanya manusia dapat menempuh jalan yang lurus dengan kehendak dia. Ya. Dia tidak dipaksa. Liman syaa, bagi siapa yang menginginkan gitu. Ini surah apa ini? At-Takwir. Ya. Bahwa manusia dapat menempuh jalan yang lurus dengan kehendaknya. Dia tidak dipaksa untuk melakukannya. Dia bisa menempuh jalan yang lurus, shiratul mustaqim, atau jalan yang lain. Ya. Dia bisa beriman, dia bisa juga kufur. Baik, dia bisa menjadi mukmin, menjadi orang kafir, menjadi pezina, menjadi orang taat dan seterusnya. Namun Allah menetapkan kehendak hamba itu, ya, yang firman-Nya liman syaa minkum ayyastaqim itu tidak akan sesuai kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat ya, berkehendak menempuh jalan yang mustaqim tadi kecuali apabila dia dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Nah, ayat yang pertama liman syaa minkum ayyastaqim, bantahan terhadap qadari jabriyah. Allah menetapkan adanya masyiah minkum di antara kalian. Ya, Allah berfirman, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, di antara kalian ada yang ingin akhirat. Ya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Waman yashkur, siapa yang bersyukur? Fa innama yashkuru nafsi. Sesungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Nanti ketika dia bersyukur pada Allah, manfaat syukur itu untuk dia. Waman kafara, namun siapa yang tidak mau syukur, kufur nikmat, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Jadi Allah pernah memberikan pilihan. Mau bersyukur, mau kufur nikmat. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang semisal dengan ini. Paham gak sini? Nah, ayat pertama liman syaa minkum, bantahan terhadap kalangan jabriyah. Ayat yang berikutnya, wa ma tasyauna ila ayyasha Allah rabbul alamin, bantahan terhadap kaum qadariyah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Jadi ayat ini di surah At-Takwir ini dihafal ini. Bantahan terhadap kedua kelompok tadi. Ya. Jadi ada ayat-ayat yang menjadi titik poin, menjadi syahid atas ayat ini bisa dijadikan sebagai rot, sangkahan terkelompok-kelompok tertentu. Ini antum hafalin dan antum ketahui ujul istidlalnya, sisi pendalilannya itu seperti apa, konklusinya. Ini dihafal, ini penting. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian fasaru wasatan, maka jadilah mereka ahlu sunnah. Wau jamaahnya itu kembali kepada ahlu sunnah. Mereka adalah wasat, pertengahan bainal qadariyah, di antara kelompok qadariyah alladzina qalu, yang mereka berpendapat af'alul ibadi humul ladzina khalaquha, perbuatan hamba merekalah yang melakukan. Ya. Wa bainal wa'idiyah, dan antara kelompok wa'idiyah. Siapa ini? Jabriyah. Ya. Kelompok Jabriyah. Sebenarnya bukan Wa'idiyah ya. Kalau Wa'idiyah ini juga Jabriyah harusnya. Karena kalau Wa'idiyah ini harusnya kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ini dalam bab apa? Dosa. Ini juga mungkin salah cetak ini. Ini mungkin Jabriyah. Ya. Nah, ini juga baca buku beginilah. Namanya percetakan manusia yang membuat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pasti tidak luput dari kesalahan, ya. Ya, baca kitab ya, kayak begini. Mesti teliti. Ya. Alladzina qalu, kelompok Jabriyah yang mengatakan al-abdu majburun, tuh lihat. Makanya bukan Wa'idiyah. Seorang hamba dipaksa, walaisa lahu harakatun, hamba itu hakikatnya enggak punya gerakan. Wala fi'lun, enggak punya perbuatan. Wa qalu, maka ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, al-abdu lahu ikhtiyarun wa lahu qudratun. Hamba punya pilihan. Hamba punya kudrah, kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan. Untuk maksiat atau taat, untuk melakukan amal sunnah atau amal bidah, untuk bertauhid atau syirik. Ya. Untuk jadi ya, pembela Ade Armando atau pengkafir Ade Armando. Ya. Diberi pilihan. Jadi pembela Ade Armando, ya berarti jadi saudara seimannya Ade Armando. Ya, maka dia jadi Jahmiyah. Walau koar-koar ngaku sebagai salafi. Jahmiyah hada. Ya. Wallahu ta'ala huwa khaliqul ibadi wa khaliqu af'alihim wa qudratihim. Namun Allah lah, ini keyakinan manusia, yang menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan mereka. Dan bahkan kalau hamba punya kudrah kemampuan, Allah yang ciptakan kudrah hamba tadi. Ya. Fal af'alu minallah khalqan wa ijadan. Perbuatan itu dari Allah secara penciptaan dan pengadaan. Wa minal abdi, namun dari sisi hamba, dari sisi apa? Fi'lan, perbuatan itu, ya. Wa tasabbuban, menjadi sebabnya. Wa kasban. Nah, si hamba ya. Mudah ya, gampang ya. Nah, makanya saya pernah terangkan ya. Kenapa Qadariyah disebut sebagai majusi umat ini? Kita tahu. Kenapa Amar? Nengok-nengok bukunya si ini qaulu al-abdu lahu ikhtiyarun wa lahu qudratun. Qaulu ini balik ke mana? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Ya. Nah, mengetahui domir kembali kemana itu juga penting ya. Tai barakallahu fikum. Nah, tadi saya ngomong apa? Majusi umat ini. Kata Nabi SAW, Al-Qadariyah majusu hadihil ummati. Qadariyah itu majusinya umat ini. Majusi itu berkeyakinan pencipta itu ada dua. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya pencipta segala kebaikan. Tuhan kegelapan pencipta segala keburukan. Ya. Nah, Qadariyah berkeyakinan juga demikian. Di alam semesta ini ada dua pencipta. Semua yang ada di alam semesta ini penciptanya adalah Allah. Kecuali perbuatan hamba. Penciptanya si hamba sendiri. Berarti ada dua pencipta. Paham enggak Anda di sini? Padahal Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira." Dan Allah telah menciptakan kulla shay'in, semua segala sesuatu. Lalu Allah menetapkan ukurannya dengan tepat. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ya, dengan takdir. Nah, ini penting ini. Jadi kalau dikatakan ada pencipta selain Allah, apa namanya? Kalau ada mengatakan perbuatan hamba Allah yang ciptakan, berarti ada pencipta selain Allah. Berarti enggak sempurna dong sifat pencipta yang ada pada Allah. Sifat mencipta, ada sempurna enggak? Enggak, kenapa? Karena punya nidun, punya tandingan. Itu si hamba. Ngerti enggak sini? Ya, barakallahu fikum. Makanya mengimani hal ini bagian dari mengimani takdir. Apa? Bagian dari beriman, rukun iman. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya oleh Jibril, apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wa yaumil akhir wa antu'mina. Nabi mengulangi nih. Kan Nabi bersabda, antu'mina billah, malaikat, kitab, rasul, yaumil akhir, itu semua pakai huruf ataf aja ya. Ya, pakai huruf ataf aja. Namun proses beriman pada takdir ya, diulangi lagi, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Seakan-akan sama beriman kepada Allah dengan beriman kepada takdir. Barakallahu fikum. Nah, sebelum saya tutup ini, kita murojaah. Beriman pada takdir punya 4 tingkatan. Apa aja? Sini, 4 tingkatannya sini, Chandra. Beriman pada takdir 4 tingkatan. Hah? Lupa antum gimana ini belajar kayak begini? Topik? Hah? Mengimani apa? Ilmu Allah ya Chandra, terus? Apa? Iya terus? Terus ilmu sama masyiah. Masyiah. Terus tubuh kita pun masyiah. Atau lagi apa? Iroda. Lah iroda sama masyiah sama. Kehendak, keinginan, ya sama. Selagi apa topik? Al-Khalq, penciptaan. Pertama ilmu, ya. Pertama ilmu. Ya. Allah telah tetapkan ilmu Allah. Jelas ini ya. Allah mengetahui segala sesuatu dengan sifat-sifat ilmu Allah yang azali, ya, dan abadi. Ini mengingkari ilmu Allah kufur. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengimani Allah mengilmui, mengetahui segala yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, yang tidak terjadi jika itu terjadi. Ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sampai yang tidak terjadi jika itu terjadi, harus diimani. Siapa yang mengingkari ilmu Allah ini, sepakat para ulama, dia murtad. Tingkatan yang kedua tadi apa? Al-Kitabah. Bahasanya Allah mengimani, bahasanya Allah menulis segala sesuatu di lauh mahfuz. Ya. Allah Subhanahu Nabi SAW menyatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, dalam arti yang lain ya, arsy yang pertama Allah ciptakan, berarti ini setelah arsy. Bahkan kata Syekh Utsaimin di Syarah Tadmuriyah, kolam itu diciptakan setelah air yang berada di bawah arsy. Ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma', gitu kan. Ya. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah kolam. Maka qalalah, maka Allah berfirman pada pena, pada kolam, "Uktub," kata pena, "tulislah," ya kan, gitu kata Allah, kata pena kan. "Rabbi madza aktub ya Rabb?" Apa yang ditulis? Kata Allah, "Uktub ma yakunu wa huwa wa ma huwa kainun ila an taquma sa'ah." Tulislah apa yang terjadi dan apa yang akan ada sampai hari kiamat kelak. Kunci desa. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri kecuali itu ada di kitab. Kitabnya ini apa? Lauhul mahfuz. Ya, min kibali an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Baik. Nah, penulisan itu terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Baik. Innallaha khalaqa apa namanya? Innallaha katab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba maqadiral khalaiq, telah mentakdirkan seluruh, ya, telah menulis seluruh takdir makhluk qabla ayakhluqa samawati wal ardh bi 50 alf sanah, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air. Ya, baik. Nah, yang tingkatan ketiga tadi apa? Iradah, masyiah, kehendak. Jadi segala sesuatu yang terjadi Allah kehendaki. Ya. Namun perlu dibagi bahwasanya masyiah, kehendak Allah ada dua. Ada masyiah kauniyah dan masyiah syar'iyah diniyah. Kalau masyiah kauniyah, segala sesuatu yang pasti terjadi. Kesyirikan, tauhid, ketaatan, maksiat, sunnah, bid'ah, itu pasti terjadi. Yang sudah Allah catat di lauhul mahfuz. Nah, iradah syar'iyah itu bisa jadi tidak terjadi, namun Allah perintahkan. Allah perintahkan Musa beriman. Ya, itu iradah syar'iyah. Namun Firaun. Ya, Allah perintahkan Firaun beriman. Maka Allah punya kehendak agar Firaun beriman. Ini iradah syar'iyah. Beriman enggak Firaun? Enggak. Berarti Allah kehendaki. Kenyataannya Firaun enggak beriman. Berarti Allah kehendaki juga. Nah, kehendak apa namanya? Kauniyah. Ya, kauniyah. Wa ma walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaqalu may yurid. Kalau Allah kehendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuh. Namun ternyata kalian terbunuh-bunuh. Ya. Namun Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Innallaha yaqalu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, tingkatan yang keempat, tingkatan tadi apa? Al-Khalq tadi. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kita meyakini segala yang terjadi, yang setelah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah yang ciptakan. Nah, selesai berarti pembahasan ini ya. Berarti al-misalu tsani, contoh kedua terkait al-sunnah wal jamaah pertengahan. Ya. Dibaca sini siapa? Ah. Mantu. Ah. Mantu. Qala syarih hafizahullah ta'ala al-misalu tsani annahum wasatun fi babil imani walladina bainal khuriyyati wad-dini fi babil imani wad-dini fi babil imani wad-dini bainal khuriyyati ay al-khawariju wal-mu'tazilatu wa bainal murji'ati wal-jahmiyati. Nah, baik, perhatikan sini. Yang contoh yang kedua, sikap wasat al-sunnah, bahwasanya mereka annahum, humnya kembali kepada al-sunnah, mereka al-sunnah wasatun, mereka pertengahan, ibabil iman wad-din, dalam bab iman dan din, agama ya, pertengahan bainan haruriyah al-khawarij, haruriyah itu antara kelompok haruriyah ya khawarij dan kelompok yaitu Haruriyah Mu'tazilah, dan ini maksudnya Wa'idiyah, ini kelompok Wa'idiyah ini, dan antara kelompok Murji'ah dan Jahmiyah ya Murji'ah dan Jahmiyah. Kita paham ya, kalau Khawarij dan Mu'tazilah mereka menghukumi pelaku dosa besar pasti di nah kalau Jahmiyah pelaku dosa besar itu apa? Enggak ngaruh. Kalau Murji'ah enggak mempengaruhi iman. Hatta kesyirikan, kemurtadan enggak mempengaruhi iman. Tetap beriman. Ade Armando tetap berislam. Walaupun Ade Armando itu kalau punya ensiklopedia kekufuran dari A sampai Z, ada itu semua. Kalau ada huruf lagi setelah Z, ada lagi dia juga. Loh memang begitu, kita aja enggak sanggup ngitungnya. Banyak kali. Ya, dibilang sholat lima waktu enggak wajib lah. Apa urusannya Jibril mengutuk istri yang gak mau melayani suaminya? Apa urusannya Nabi SAW melarang kita minum pakai tangan? Tidak, kata dia. Allah orang Arab apa bukan? Kata dia. Istrinya berapa? Hah? Belum lagi istizahnya dan macam-macam. Ya. Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah menyatakan ini berpengaruh terhadap iman si Ade Armando. Kufur dia. Loh kok kufur? Bukannya baina ya tahta masyiatillah itu ya. Nah, itu dosa besar, ini kekufuran. Nah, kalau Murji'ah Jahmiyah, enggak, dia tetap beriman. Ade Armando akhuna fiddin. Akhuna fiddin. Ade Armando akhuna min ikhwanina fiddin. Ya, fil manhaj. Makan tuh ya. Tuh, Ade Armando. Allah musta'an. Ayo mantap. Fal haruriyatu wal mu'tazilatu yaquluna idza fa'ala al insanu al ma'siyatu ma'siyata ma'siyata fa indal khawariji yukafiru tadi. Yakfuru. Yakfuru wa wa yajibu qataluhu. Qatluhu. Qatluhu. Qatluhu. Qatluhu. Qatluhu. Qatluhu. Qatluhu. Qatluhu. Qatluhu. Fa'il juga. Wajibu qatluhu. Wa. Wa yustabahu. Dammahu. Dammuhu. Dammuhu. Wa maluhu. Wa. Bahkan naibul fa'il dari yustabah. Wa yukhaludunahu. Yakhludun. Wa yakhludunahu. Fin nari. Fil akhirati. Bil ma'siyati. Wa indal mu'at. Tazilati yakhruju minal imani la walakin la yadkhulu fil kufri fid dunya bal yusiru ya soro bal mudari bal yasiru bainal manzilataini la mu'minun wala kafirun wa fil akhirati mukhalladun fin nari mukhalladun. dikekalkan. Yes. Wal murjiatu wal jahmiyatu qalu al ma'asi la tadurrul imana walau fa'ala jami'al munkarati wal ma'asi fala fala yata'atharu imanahu fal mu'minu tamilun imani wa ahlu sunnati wasatun baina ta'ifataini fayaquluna al ma'asi tudurru bi tudirru al ma'asi tudirru bi imanil ah ini yang benar apa nih? Iya benar, tudirru. Al ma'asi tudirru bi imanil 'abdi wa tud'ifuhu wa tud'ifuhu lakin la yakfuru bil ma'asi. Tudirru imanu imana imana wa tud wa tud'ifuhu wa tud'ifuhu wa tud'ifuhu wa tunaqqisuhu tunakisuhu lakin la yatan la yantahi bihi ilal kufri fala yakhruju minal imani kama yakulu khawariju bil al khawariju kama yakulu al khawariju bil ma'asiyati lianna al ma'asi ma'asiyah lianna al ma'asiyah duna syirki la tukhriju al insanu insana la tukhriju al insana minal imani fala yazalu mu'minan lakinahu nafisul imani daifahu lakin nafisul imani ya daifuhu la apa la la lakinahu nafisul imani daifuhu baik. Fal haruriyah, haruriyah itu qarib. Wal mu'tazilah dan mu'tazilah yaqulun, mereka berpendapat. Idza fa'ala al insana al ma'siyah. Apabila seseorang melakukan kemaksiatan fa indal khawarij yaqur, maka menurut khawarij kafir orang tadi. Wajib qatlu, wajib dibunuh. Mustahab damuhu wa maluhu, dihalalkan. Ya, ditumpahkan darah dan diambil harta. Ya. Makanya mereka disebut wa'idiyah. Ya, wa'idiyah. Artinya wa'id itu kan ancaman. Ya. Artinya mereka itu yang terfokus pada ayat-ayat ancaman. Ya Allah mesti dong menepati ancamannya ketika Allah menyatakan, ya. Dalam ayat-ayat atau Nabi SAW menyatakan dalam hadis-hadis pelaku pezina begini di neraka, pelaku minum khamar begini, ya pelaku pencuri demikian ancamannya, ya berarti dia kafir, maka dia di neraka. Yang konsekuensinya mereka menafikan adanya syafaat di ahlul kabair, ya. Ahlul kabair yang muwahidun, mereka menafikan. Ya, karena mereka menganggap di dunia udah gak jadi muwahid lagi, udah kafir, udah diancam masuk neraka. Taibarakallahu fikum. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat pelaku selain kesyirikan itu bisa diampuni nggak? Bisa. Apa dalilnya sahrun? Main bisa-bisa aja itu. Apa dalilnya? Ah, siapa yang bisa ngasih dalilnya? Awal, Nabi. Ahsanta innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syahidnya mana? Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah. Oh, kencang topik. Tadi ditanya diam. Dan Allah dapat mengampuni ma duna dzalik selain kesyirikan tadi. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini tahta masyiatillah. Tabarakallahu fik. Masya Allah. Nah, kalau kalangan Wahidiyah ini mereka berfokus pada ayat-ayat yang mutasyabihat saja, enggak mengembalikan pada ayat-ayat yang muhkam. Ya. Wa may ya'sillah wa rasulah fa innalahu naru jahannam khalidina fiha abada. Udah mereka dalil gini aja. Siapa yang bermaksud pada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia neraka jahannam, dia kekal selama-lamanya. Ya, maka mereka berdalil siapa yang mendurhakai Allah, dia akan masuk neraka dalam keadaan kekal. Pengadil pencuri, pemain khamr, pezina, pemakan riba, ya siapa aja yang melakukan dosa besar, penggibah dan yang lainnya. Ya, wa'idiyah. Mereka mengambil ayat-ayat yang berisi ancaman, namun meninggalkan ayat-ayat yang berisi janji. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mereka lupa tentang ini. Ya. Tapi barakallahu fiik. Nah, di antara ciri kelompok sesat itu yang Allah kabarkan di surah Al-Imran, fa'amal ladzina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Ya, adapun orang-orang yang di kalbunya ada zaygun, ada zaygun itu penyimpangan, maka mereka fa yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil? Ini mencari fitnah aja, cari-cari takwil menurut prasangka mereka sendiri. Ya. Hei barakallahu fiik. Nah, makna tadi khalidina fiha itu sering dipahami oleh kelompok sesat kekal. Padahal makna khalidina fiha, khalid itu tidak selalu bermakna kekal. Maknanya adalah muqsit tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Ibnu Malik ya, di Al-Kafiyah beliau telah membatalkan secara ilmu bahasa orang yang berpendapat khalid itu maknanya kekal. Bisa bermakna kekal, bisa bermakna tidak kekal. Bermakna kekal pada ayat-ayat yang Allah tunjukkan itu adalah kekal. Bermakna tidak kekal pada ayat-ayat yang Allah tunjukkan itu tidak kekal, namun hanya tinggal dalam waktu yang lama. Paham sini ya? Maka mereka berpendalil pakai ayat tadi, wa may ya'sillah wa rasulah fa innalahu ya fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Nih, maksiat pada Allah dan Rasul, neraka jahannam. Bunuh mukmin secara sengaja, kekufuran bukan? Kekufuran bukan? Syirik bukan? Syirik. Namun khawarij berpendapat itu ya, kufur. Kenapa? Dalilnya apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Apa ya ini selanjutnya? Khalidina fiha. Ya. Perhatikan. Khalid itu tidak selalu bermakna kekal, tapi maknanya maksud tawil. Orang Arab dulu sering punya syair, ya, sipir-sipir penjara kepada narapidananya, la ukhallidannaka fi sijen, aku akan mengkhalidkan engkau di sepenjara. Apakah penjara kekal? Hancur. Ya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi yang fana, penjara, sipirnya, narapidananya, hilang. Makanya maknanya khalid itu maksud tawil, kekal pada ayat-ayat yang Allah tunjukkan itu kekal. Nah, surga neraka kekal, ahli surga ahli neraka khalidina fiha, itu baru makna kekal. Namun membunuh mukmin dengan sengaja, balasan jahanam khalidina fiha, ya kekal di situ, itu maknanya maksud tawil. Wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Berarti maknanya apa? Maksud tawil. Paham enggak sini? Ngerti? Ya. Maksud tawil itu apa? Tinggal dalam waktu yang lama. Nah, ini perlu dipahami ini ya. Baik. Wa yakhluduna fil nar, mereka kekal di neraka fil akhirah bil maksiat, karena maksiat. Ini menurut pendapat siapa? Khawarij. Wa indal Mu'tazilah, dan menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar yakhruju minal iman, orang tadi keluar dari keimanan. Lakin la yakhludu la yadkhulu fil kufri fid dunya. Namun di dunia mereka enggak masuk ke dalam kekufuran. Ya. Namun di akhirat Mu'tazilah menghukumi sama seperti Khawarij, pelaku dosa besar di neraka. Di dunia enggak. Bal yasiru bainal manzilatain. La mu'minun wala kafirun. Nah, pelaku dosa besar itu berada di antara dua manzilah, dua kedudukan. kedudukan kafir, kedudukan mukmin. Enggak mukmin, enggak kafir. Wa fil akhirah, namun di akhirat mutajallam meyakini pelaku dosa besar mukhalladun finnar, dikekalkan di neraka. Sama aja hakikatnya ya. Makanya para ulama mengatakan Mu'tazilah itu bancinya Khawarij. Khawarij gentle-nya. Namun gentle yang salah. Ya. Ngerti enggak sih? Bahasan-bahasan gini dulu antum di pondok dapat enggak? Hari. Enggak sih. Hah? Pernah kan? Oh, Erin lupa ya. Kajian kita apa dulu? Nggak sampai beres. Sampai selesai kali? Beres, beberes. Ya. Mana lagi tadi? Wal Murji'ah. Nah, kebalikan dari kelompok Wa'idiyah tadi, kalangan Murji'ah. Ya. Murji'ah di sini perhatikan. Wal Murji'ah wal Jahmiyah qalu, kalangan Murji'ah dan Jahmiyah mereka berpendapat al ma'asi la tadurru al iman. Maksiat itu ya enggak memberikan efek mudarat kepada iman. Wal fa'ala jami'al munkarati wal ma'asi fala yata'assar imanah. Walaupun seorang melakukan berbagai jenis kemungkaran, kemaksiatan, itu enggak berpengaruh kepada imannya. Fal mu'minu kamilul iman, seorang mukmin ya sempurna imannya. Subhanallah. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan iman yazid wa yanqus. Yazid bertambah, yanqus berkurang. Yazid bi ta'ah wa yanqus bi ma'asiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Hilang dengan pembatal keislaman. Ya. Bertambah dengan ketaatan. Ya. Berkurang dengan kemaksiatan. Hilang dengan pembatal keislaman. Nah, kelompok Murji'ah menafikan hal ini. Ini Murji'ah zaman dulu. Kalau Murji'ah zaman sekarang lebih parah lagi. Jangankan kemaksiatan, kesirikan aja itu bingung mereka. Enggak batal iman. Terus kalau enggak batal iman, imannya gimana? Ini orang kayak ada Armando. Ngomongan ini, melakukan ini itu kuburiyun. Ya, nyembah kuburan keramat ini. Tuh imannya bertambah atau berkurang, kita tanya sama Jahmiyah itu. Hah? Enggak, kan dia enggak kafir kata dia. Oh, ini diberi uzur, ma'zur, li'annahu jahilun. Li'annahu lam ya'rif ya ahkam al-islamiyah, li'annahu kada wa kada. Kasih uzurnya. Ya udah, sekarang tuh si kuburin itu gimana imannya? Bertambah atau berkurang? Kalau enggak hilang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Lah memangnya dia melakukan dosa besar, maksiat. Bertambah, ente yang kufur kalau begitu. Kalau bilang nyembah kuburan imannya bertambah, ente murtad, berarti membolehkan, menganggap itu sebagai amal soleh berarti. Atau gimana itu? Jawab ini Jahmi. Apa jawabannya? Enggak ada. Mau jawab apa aja? Tegakkan hujah. Hah? Tegakkan hujah. Apa? Tegakkan hujah. Ya? Hujah itu, antum baca usul Salasah? Udah baca? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip perkataan Imam Syafi'i setelah membawakan ilam rahimahullah anna wa yajibu alayna ta'alum harba masail al-ilmu wa wa ma'rifatul wa ma'rifatul nabi wa ma'rifatul al-islam bil adillah ya wal amalu bih as-salis apa ada wa ilaih ar-rabi as-sabr alal ada fihi wa dalilu qawluhu ta'ala ya wal asr innal insana lafi khusrin ila al-ayah sampai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab qala asy-Syafi Muhammad bin Idris asy-Syafi law ma anzalallahu hujjatan dia apa namanya law ma anzalallahu hujjatan alal khalqi illa hadhihi surah la kafatkum. Seandainya Allah enggak menurunkan hujjah untuk hamba dengan 114 surat, Allah enggak turunkan 114 surat kecuali satu surat ini aja, itu sudah cukup. apalagi dengan Quran. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Rad al-Mantiqiyyin dan para ulama yang lainnya, hujah itu tegak dengan diturunkannya Quran dan diutusnya Rasul. Orang kafir, Nasrani, Buddha, Hindu, ateis dan kejawen dan seterusnya, itu enggak punya argumen apa-apa di akhirat dan di dunia ketika mereka kafir dengan pilihan agamanya, walaupun mereka mengatakan, oh enggak ada yang ngetok-ngetok pintu rumah saya mengenalkan Islam. Selama dia sudah mendengar Nabi SAW diutus, itu sudah cukup. Rasulullah SAW menyatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah wa la yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamut thumma la yu'minu bi wa ma ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Tidak seorang pun dari kalangan umat ini, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani, yang mendengar namaku, dengar nama nabi aja, ada nabi yang diutus Muhammad, dia tidak beriman kepadaku dan beriman pada risalah yang aku bawa, mereka di neraka. Khalas, selesai. Apalagi hujah. Jahal, kata Syekh Shalal Fauzan, ila matal jahal. Sampai kapan jahil? Oh, itu kan di Arab. Syekh Shalal Fauzan ditanya tentang di Rusia, kuburion yang ada di Rusia sama dengan yang ada di Saudi. Apalagi zaman sekarang internet udah ada. Ya. Internet udah ada. Antum mau di mana? Saya di gunung. Kemarin saya juga di gunung camping. Nyampe tuh ada sinyal kuat. Tinggal pilih mau XL, mau L, mau S, mau M. Ya. Mau IM3, mau ya, IM3, IM2, IM1. Ya. Mau lengkap yang mana sekarang? Mau hujah apa lagi? Jumatan khotib ceramah. Oh, saya kan gak pernah Jumatan. Lain, ente kufur, pembatal 10. Pertama, ente kufur, gak sholat. Kedua, ente berpaling, al-irad. Dan ente adalah seorang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Tuh ente itu. Gak mau ngaji. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah malah dia berpaling? Bodo amat, nonton YouTube bukan nonton ceramah, nonton cuplikan bola Indonesia Singapura, Indonesia Thailand, Indonesia Malaysia, itu aja yang dia tonton. Download. Ya. La ilaha illallah. Main TikTok sekalinya punya, main TikTok, main Telegram, main apa namanya? Instagram, main Facebook, nggak peduli agama. Terus tiba-tiba di ketika melakukan kekufuran, saya belum ditegakkan hujah, palolo peyang. Saya belum ditegakkan hujah. Jangan kafirkan saya. Jahmiyah ikut bela, dia ini. Ada syubhat di dengkulnya karena dia gak punya otak, punya dengkul. Ada syubhat di dengkulnya, ya. Udah ditegakin hujannya, udah dia udah saya kasih tahu. Ya jangan kafirin juga, bisa jadi syubhat di kepalanya. Lah memangnya Abu Jahal itu kafir karena bukan syubhat gitu? Karena apa itu? Kesyirikan musyrikin semuanya itu karena syubhat. Ya. Mana muduhum ila liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami gak nyembah mereka kok, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu syubhat bukan? Syubhat. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Kasfus Syubhat, membahas syubhat. Ada syubhat di kepalanya. Kalau gak ada syubhat tadi jadi beriman dia. Ya karena ada syubhat kufur. 1000 uzur buat Ade Armando. Tapi gak ada uzur buat yang beda radio. Iya. Buat Ade Armando uzur, mau Ade Armando ngomong mau orang Arab, bukan orang Arab ke. Mau Ade Armando bilang sholat gak wajib ke. Mau Ade Armando bilang ya, apa urusannya malaikat ngelarang-larang melaknat istri yang gak boleh ini suaminya. Dan segala macam eksplopedia Ade Armando Abu Janda yang menyembah dewa, ya, tidak dikafirkan. 1000 udur buat Adi Armando, namun tiada udur bagi yang beda radio. Ngajinya di mana mas? Saya di radio ini. Oh, udah langsung. Hizbi, Khawarij, Takfiri, ya, apalagi Ikhwani, ya ilah Ikhwan, mengapa Ikhwan? Ikhwani, Haroki, Hizbi, Takfiri, Khawarij. Oh, nggak ada uzur. Harusnya yang lebih layak dapat uzur kita ya. Anak kafirin ada Armando, memang semua ada Armando itu, semua asal tidak mengerti. Eh, anak nggak dikasih uzur, nanti dicap ter takfiri. Kasih uzur kayak apa? Kayak jahil, kayak syubhat, kayak apa? Hah? Abu Hanifah ada syubhat di kepalanya. Jahil dia, kasih uzur kayak nggak dikasih uzur kita. Ada Armando, kasih uzur. 1000 udur buat Ade Armando, tiada udur bagi yang beda radio. Itu catat mantok. Ya maklum lah, kita kasih udur ya buat mereka. Namanya juga Jahmiyah. Dikasih udur lah Jahmiyah. Ya namanya juga Jahmiyah. Ya begitu, kasih udur pemakluman. Namun dia tetap jami. Ya. Salafi bukan ngaku-ngaku. Ya. Baik, mana lagi? Wa ahlus sunnati wasatun baina ta'ifatain. Ahlus sunnah itu mereka pertengahan di antara dua kelompok tadi. Wa yaqulun al-ma'asi tudiru bi iman. Tudiru bi imanil abdi. Mereka mengatakan maksiat itu memudaratkan iman seorang hamba. Wa tud'ifuhu, melemahkan. Ya. Karena iman itu ya yang kus bil maksiat, berkurang dengan kemaksiatan. Lakinna yakfur bil maksiat, namun tidak kufur dengan sebab berbagai maksiat yang dilakukan. Selama masih ada keimanan, dia enggak melakukan pembatal keimanan. Dia tetap sholat, dia bersyahadat, tidak melakukan pembatal keislaman. Namun dia maksiat, dia dosa segala macam. Ya. Lakin la yantahi bihi ilal kufur. Namun itu tidak sampai kepada derajat kekafiran. Ya, kalau sekarang kan aneh tuh. Betul-betul itu Jahmiyah itu, kelompok Jahmiyah itu. Mereka di satu sisi jadi Khawarij juga. Ada orang yang cukur jenggot. Oh, ini bukan ahlus sunnah. Coba ada ustaz itu klimis jenggotnya. Langsung dicap Salafi bukan? Bukan, beda manhaj. Tanya kembali ke dia, hukum cukur jenggot apa? Dia mau bilang apa? Bid'ah? Syirik? Apa maksiat? Apa makruh? Atau mubah? Pasti dia jawab apa? Maksiat. Kalau dibilang bid'ah, oh ini manhajnya udah gak beres berarti. Ini berarti madhabnya haddadiyun. Ekstrim ini. Kalau dia bilang kufur, ya Khawarij mutlak ente boy. Nah. Oh dia bilang maksiat, baik maksiat. Walaupun dalam adab syafi'i cukur jenggot selama enggak habis makruh. Ya. Kalau sampai habis baru maksiat. Nah, ditaruhlah dijawab apa? Maksiat. Loh, kalau maksiat terus ngeluarin orang dari salafi gitu, dari ahlus sunnah. Ngeluarin enggak? Di masa Nabi ada tuh sahabat yang mencuri potong tangan. Ada yang berzina ditegakkan rajam. Ada yang dicambuk. Ada yang bersaksi palsu dicambuk. Ada yang minum khamr dicambuk. Sahabat Nabi. Bangga tuh. Nabi lewatin kubur, dia sahabat udah mati bahkan. Kata Nabi, dua kubur ini yu'adzaban, sedang diazab. Satu karena kemaluannya enggak beres ceboknya, satu lagi karena mulutnya. Maksiat enggak? Tapi tetap Nabi doain ya. Sahabat bukan? Salafi bukan? Salafi. Ada yang bilang sahabat yang maksiat itu bukan salafi. Tonjok itu kepalanya. Nah. Loh kok bisa gitu? Nah, si Jahmiyah ini satu aspek dia jadi murji'ah, satu aspek di sini Khawarij. Ngeri gitu. Hah? Ngeri gak? Pernah gak gitu mantok dulu mantok punya madzhab kayak gitu? Ngaku-ngaku. Ah, antum kan dulu ini ngokok. Maka dicurigai nih, dulu kita di Khawarij-Khawarij aja. Ngobrol ngintel orang kajian live, dengerin tuh ngapain dicari-cari, ya enggak? Muat lagi pula istilahnya kayak gini kan emang itu polosan. Kemunduran bagi yang ngutus dia. Ketawanya, ya. Anu pulang ketawa. Pulang-pulang. Jadi kalau mantau di itu dia senang banget emang. Kayaknya gini, syukur gitu. Senang banget. Senang banget dia. Iya, lega banget dia. Dia juga tuh mantau. Cuma dia silent. Coba antum gak ada. Ada antum yang keceplosan ngakak. Asin juga banget. Ya. Lakit layak buru min ma'asi. Nah ini perhatian. Alusina berpendapat pelaku dosa berita dosa tadi tidak kubur karena kemaksiatan. Ya. Tudirul iman awatu de'epuhu watu nakisuhu. Memudaratkan iman, melemahkan iman, mengurangi iman. Lakin layak tahibihi ilal kufri. Enggak sampai kepada kekufuran. Fala yakhruju minal iman kama yaqul qari'u bil ma'siyati. Maka seorang pelaku dosa besar enggak keluar dari keimanan sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij. Ya, bil Khawarij. Sebagaimana dikatakan oleh Khawarij tadi. Ya, pelaku dia tidak keluar dengan dari keimanan bil ma'siyah, dengan kemaksiatan dia. Berarti kan paham kan sih? Nah, berarti sikap Al-Sunnah apa? Terhadap pelaku dosa besar. Dia mukmin namun naqisul iman, orang yang kurang iman. Ibn Taymiyah di Aqidah Wasithiyah itu punya ya punya kosakata tersendiri yaitu fasikul milli. Kucing gede itu pakai peci kucingnya. Siapa itu? Ah itu kan kucing kurus. Perjalanan. Awas kaki antum kena tuh kan. Ya. Fasikul milli orang dia fasik namun tetap berada di atas milah. Ya artinya bukannya tidak mengkafirkan dalam artian oh berarti dia enggak apa-apa, dia enggak kafir, tetap ditegakkan had gitu ya. Ditegakkan had. Ya kalau itu negerinya negara Islam. Ya kalau dia bersistem dengan undang-undang Belanda ya boro-boro had. Di annal ma'asiyah karena maksiat duna syirki selain kesyirikan la tukhriju al insana minal iman, tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Fala yazalu mu'minan, dia tetap beriman lakin nahuna kisul iman, namun dia kurang iman. Ya da'ifuhu, lemah iman. Baik, misal salis, contoh yang ketiga. Nah, baru dia akhir pasal tak. Annahum wasatun fi babi wa wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyyati. Fal wa'idiyyatu wa hum al khawarij wal mu'tazilatu. Yaquluna innal insana idza fa'ala al kabirata fa huwa mu'awwadun bin nari maw'udun. Wa mawhudun bin nari wa min ahli nari wal khawariju yusammuna fa'ila al-kabirati kafirun wal mu'tazilatu yusammunahu fasikun la mu'minun wa la kafirun wa fil akhirati yattafikun wa fil akhirati yattafikuna ala takhridihi bin nari. Al-murji'atu wa humul jahmiyatu yaquluna alladhina yaf'alu jami'al kabairi laysa 'alayhi wa'idun wa yusammuna fa'ilal kabairi mu'minun kamilul imani. Hai. Misal misal salis. Contoh yang ketiga. Artinya pertengahan yang ahli sunnah di antara sekte-sekte yang menyimpang antara tafriq dan ifrat ini. Annahum bahwasanya mereka ahli sunnah wal jamaah wasatun fi babi wa'id. Ya. Mereka pertengahan di bab wa'id. Wa'id itu apa? Ya. Ancaman, ancaman Allah. Bainal murji'ati wal wa'idiyah, antara kalangan ya, murji'ah dan wa'idiyah. Wa'idiyah itu siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Fal wa'idiyah humul khawarij wal mu'tazilah. Ya. Baik. Yaqulun, mereka berpendapat. Ya, ini siapa nih yang berpendapat ini yaqulun? Wau jamaahnya kembali ke mana? Hah? Lihat dong yang diucapin. Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah. Innal insan. Nah, itu baru benar tuh kasrah inna setelah yaqulun. Innal insan idza fa'ala al-kabirati fa huwa maw'udun bin nari wa min ahli an-nar. Ya. Berarti bukan bukan Khawarij, ahli sunnah ya. Maka ahli sunnah menyatakan seseorang yang apabila dia melakukan dosa besar, maka dia diancam dengan neraka. Ya, dan terancam menjadi ahli neraka. Terancam aja. Ya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, ya Allah ampun, Allah ampuni. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah azab. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ayatnya. Allah bisa mengampuni selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah. Baik, mana lagi tadi? Wa khawarij yusammuna fa'il kabirati kafir. Nah, Khawarij menamakan pelaku dosa besar kafir. Wal Mu'tazilatu yusammuna fasiqun la mu'minun wala kafir. Sedangkan Mu'tazilah menamakannya fasik, ini di dunia ya, tidak mukmin, tidak kafir. Wa fil akhirati, namun di akhirat Mu'tazilah dan Jahmiyah yattafiqun. Mu'tazilah dan Khawarij apa? Mereka sama bersepakat ala takhridihi binnar. Akan kekalnya pelaku dosa besar itu di wal murji'ah wa humul jahmiyah. Sedangkan murji'ah jahmiyah yaqulun, mereka berpendapat alladzina yaf'alu jami'al kaba'iri laisa 'alaihi wa'idun. Orang yang melakukan seluruh dosa besar, mereka enggak ada ancaman. Yusammuna fa'il kaba'ir mu'minun kamilun iman. Mereka menamakan pelaku dosa besar ya mu'min, sempurna imannya. Allah musta'an. Ya, Allah musta'an. Ya, murji itu ada empat, ada berapa tingkatan ya? Ada murjiatul fuqaha dari kalangan ahnaf ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu qaulun wa i'tiqadun, bukan amal. Namun mereka tetap meyakini bahwasanya amal apabila tidak dikerjakan berkonsekuensi. Amal apabila dikerjakan berpahala. Nah, juga ada kelompok Asy'ariyah yang mereka mengatakan iman itu hanya tasdik, pembenaran di hati, walau tidak diucapkan dengan lisan. Ya. Namun kalangan Asy'ariyah ini tetap meyakini konsekuensi dari amal, dari ucapan, ya, dari keyakinan. Nah, kelompok yang ketiga Karomiyah yang mengatakan iman itu hanya pengucapan lisan, tidak perlu keyakinan atau amalan. Ya, Karomiyah ini buruk. Nah, yang keempat itu kalangan Jahmiyah yang mengatakan iman itu hanya ma'rifah dengan kolbu, walaupun hati tidak membenarkan. Ada lagi sebenarnya yang kelima, yang gak ada di masa salaf, ada di masa kelima, itu murjiah kontemporer yang mengatakan al-amal syartu kamalil iman. Ya, al-amal syartun fi kamalil iman. Amal hanya syarat penyempurna keimanan. Ini keliru. Mustalah halus sunnah itu jemaah enggak ada kayak gini. Amal iman itu apa? Qaulun wa amalun. Jangan dikatakan amal syarat kesempurnaan iman. Kenapa demikian dikatakan mazhab irja yang demikian ini oleh para ulama, dihukumi oleh para ulama zaman sekarang? Karena pendapat itu baru ada zaman sekarang. Oleh lajnah daimah. Ya. karena yang namanya syarat kharijul masyru', di luar apa yang dipersyaratkan. Antum syarat sahnya sholat apa? Toharah. Toharah itu di dalam sholat bukan? Di luar sholat. Berarti amal syarat kesempurnaan iman, berarti amal di luar iman, berarti amal bukan iman. Nah itu pendapatnya irja, pendapatnya kaum murjiah. Paham gak sih? Nah ini pendapatnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Ini pendapat irja, dan pendapat ini yang dipegang oleh mereka-mereka itu yang mengikuti Syekh Ali Hasan dalam bab ini. Pendapat yang keliru, salah, pendapat murjiah. Makanya Lajnah Daimah gak pernah mencabut fatwa itu sampai Syekh Ali Hasan wafat sekalipun. Sampai hari ini fatwa itu tetap ada dari 20 tahun silam sampai hari ini. Ya, pendapat irja. Mana lagi tadi? Misal Rabi. Yang terakhir dia udah mau jam 2 ya. Mau sampai jam 3 atau? Oh. Ah, ya. Johar, baca Johar. Kencengin dikit suara Johar. Qala al-musannifu wa ta'ala al-misal Rabi. أن ربنا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافد والخوارج. فالروافد كفروا الصحابة وشتموهم ولعنوهم ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا كعلي رضي الله عنه ومن والاه. وخلوا في أهل البيت فعبدوه من دون الله. والخوارج نظروا العداوة لأهل البيت وأهل السنة وسبهم. لا يقولون بقول الخوارج ولا بقول الروافض، فهم يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، ويتولون أهل البيت والصحابة. وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل على حسب النصوص. فهم لا يؤذون أهل البيت كما تفعل الخوارج، ولا يؤذون الصحابة كما تفعل الروافض. مثال الرابع yang keempat أنهم bahwasanya mereka أهل السنة والجماعة ya. Mereka itu wasatun, bersikap pertengahan ya, fi babi ashabi Rasulillah, berkaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW, bainal rawafid wal khawarij, antara ya rawafidah dan khawarij. Ini penting ya, ya barakallahu fikum. Sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan iman, tidak dipersyaratkan melihat. Karena ada sahabat yang buta. Hai barakallahu fikum. Fiandi terjemahin dong. Ya. Fiandi. Misalnya yang keempat bahwasanya sunnah itu mereka langsung aja. Wal war farwaq kafaru maka kafaru ya, bukan kafaru ya. Rafidhah mereka mengkafirkan para sahabat dan mereka mencela dan melaknat mereka. Baik, dan para rafidhah mencela dan melaknat para sahabat. Hukumnya itu jangan antum terjemahkan mereka. Karena merekanya itu udah buat si rafidhah. Mereka-mereka lagi. Fa'ilnya mereka, maf'ul bihnya mereka. Keder orang yang dengar Riyandi. Ya, jadi diterjemahkan itu sesuai dengan bahasa kita. Jangan antum terlek di nahu-nahunya ini. Ya, mereka mengkafirkan mereka. Ya, itu sama kayak tadi si Bibit masuk kelas. Aku siapa? Kamu siapa itu? Aku siapa aku? Apakah aku ada di Mars? Gitu. Salah masuk kelas dia tadi. Terus lanjut. Dan Rafidhah tidak mengecualikan kecuali enam orang. Beberapa orang yang sedikit aja. Beberapa orang yang sedikit. Artinya mereka Rafidah okay. Tidak mengecualikan siapa yang mereka kafirkan. Jadi seluruh sahabat mereka kafirkan kecuali yang sedikit aja. Ya. Ya, terus seperti Ali radhiyallahu anhu dan orang yang berwala kepada Ali. Ali, ahlul baitnya Hasan, Husain, Fatimah. Ya, dan yang berwala kepada Ali. Maksudnya berwala kepada Ali maksudnya gimana? Ya, kita paham ya, ada friksi waktu itu yang terjadi antara Ali dan yang kontra dengan Ali dari kalangan sahabat juga. Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Ash'ari dan yang lainnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Terus lanjut. Dan Rafidhah ini mereka berlebihan terhadap. Baik, perhatikan. Bahkan para sahabat yang enggak konflik dengan Ali sekalipun mereka kafirkan. Semisal siapa? Ya. Semisal para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman kan enggak ada konflik dengan Ali. Orang mereka wafat duluan sebelum Ali naik menjadi khalifah dan ada konflik dengan sahabat yang lain. Itu dikafirkan semua. Kata Abu Hurairah. Ya, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu enggak ikut-ikutan. Dia naik ke gunung, patahin pedangnya. Tetapi dikafirin. Usamah dan bapaknya Zaid bin Harithah sama juga dikafirin oleh Syiah Rafidah. Ya, maka Syiah Rafidah itu ya beda agama. Mereka menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka gimana coba mau mengimani hadis-hadis Nabi? An Abi Hurairah, kafir. An Amirul Mukminin, mereka tolak. Enggak ada Umar Amirul Mukminin. Umar kafir tagut kata mereka. An Aisyah ta, kafir. Bagaimana mereka mau Islam? Beda. Apalagi dalam bab rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Mereka beda. Bahkan seluruh penyimpangan di seluruh firqah itu ada di Syiah semua. Syiah Qadariyah, Syiah Jabriyah, Syiah Khawarij, Syiah Mu'tazilah, Syiah Murji'ah, Syiah Jahmiyah. Semua ada di Syiah semua. Paham kan itu? Ya. Jadi aneh kalau ada yang mengatakan Syiah enggak kafir. Tapi dibilang Syiah bukan Islam. Ada penceramah yang bilang Syiah bukan Islam. Pasti tanya, apakah kita mengkafirkan orang-orang Syiah? Oh, ini dilihat dulu. Lah kata Syiah bukan Islam. Gimana sih? Hah? Oh gitu. Orang perorangnya beda. Ya udah, Khomeini itu enggak kafir gitu. Dia mau ngomong apa kayak sama ini berangkat dari keyakinan Jahmiyah juga. Ini kan ustaz di Indonesia. Coba ulama Syekh Jibrin ditanya, apakah Syiah murtad? Kata beliau, sejak kapan Syiah murtad? Kalau murtad itu pernah Islam, pindah agama, keluar dari Islam. Sejak kapan sih Islam? Gitu. Itu kalau ulama yang ditanya. Beda sama ustaz lokal. Ustaz lokal, oh ini dirinci ya. Rinca-rinci. Ya. Ya. Mana yang mana sekarang Zaidi? Antum tahu enggak? Sekarang kalau disebutin Syiah, udah itlak Rafidah. Yang mana Zaidi? Antum pernah lihat orangnya enggak? Enggak udah, enggak usah disebut-sebut kayak gitu. Makanya Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya apakah Syiah kafir atau enggak, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Dah ada soal. Tinggalin pertanyaan kayak gini. Ini pertanyaan filsafat. Syiah kafir apa enggak? Ya Syiah kafir bukan Islam." Syekh Shalih Fauzan marah ketika ditanya apakah Syiah kafir atau enggak. Ini pertanyaan filsafat ini. Antum sama kayak bilang Nasrani kafir apa enggak? Imam Bukhari di Khulqu Af'alil Ibad menyatakan sama aja bagi saya sholat di belakang imamnya orang Rafidah seperti dia imamnya, sama aja saya bermakmum dengan orang Yahudi atau Nasrani. Imam sholatnya Yahudi atau Nasrani disamain sama Imam Bukhari dengan imamnya seorang Rafidi. Paham gak sini? Nah kalau disebutin apakah Syiah kafir atau enggak, itu Syiah yang Rafidah. Dan zaman sekarang Syiah Rafidah semua. Yang Zaidiyah itu nemu di mana tuh? Makanya kalau mau dirinci-rinci kayak gitu, itu malah filsafat. Zaman sekarang gak ada kayak gitu. Zaidiyah di mana ayo? Pernah nemu gak? Si Jalaluddin Rahmat, istrinya Emilia Contessa. Emilia apa namanya? Taulah itulah. Emilia Contessa mah penyanyi zaman jebot. siapa yang mau Zaidiyah itu yang mana? Nemu enggak? Pernah nemu Zaidiyah? Jangan-jangan baru dengar. Iya, Pak. Hah? Pernah nemu enggak? Iya. Udah, kayak gitu-gitu. Makanya ketika disebutkan Rafid, makanya kata para ulama, Syiah yang ada sekarang ya mayoritas Rafidah. Mau Husi, dia kan tuh banyak Husi. Husi itu apa? Ya Rafidah. Mengkafirkan sahabat Nabi. Mereka itu Syiah semua, enggak ada sholat Jumat. Terus enggak sholat Jumat masih Islam begitu? Hah? Al-ahdullah di bainana wa bainahum bisalah faman taraka faqad kafara. La ilaha illallah. Ya, tinggalin ya apa perincian kayak gitu. Makanya Sesal Fauzan itu mengatakan itu filsafat pertensi, ya, kafir apa enggak. So, Jibril mengatakan sejak kapan mereka murtad? Karena kalau mereka murtad pernah Islam. Al-Imam Bukhari di Khalqu Af'al al-Ibad, Al-Imam Barbahari di Syarh Sunnah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitabut Tauhid mengatakan Syiah dan Jahmiyah itu di luar firqoh-firqoh Islam. Kan Nabi SAW menyebutkan apa? Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Ala 73 firqatan. Kulluha binnar ila wahidah. Umatku terpecah menjadi 73. Semua di neraka kecuali satu. Berarti 72 yang sesat ya. Nah, Syiah dan Jahmiyah itu enggak masuk di 72. Paham enggak itu? Ini kata Al-Imam Bukhari di Khalqu Af'al al-Ibad, Arba'bahari di Syarh Sunnah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitabut Tauhid. Si Rafidah dan Jahmiyah enggak ada di 72 kelompok yang menyimpang. Berarti di mana? Di luar Islam. Berarti di kelompok yang menyimpang misalkan Asy'ariyah, masih kelompok Islam bukan? Menyimpang Islam. Ya, Jabriyah menyimpang enggak? Islam. Qadariyah, ya Qadariyah di sini yang dimaksudkan yang tidak menafikan ilmu Allah, hanya menafikan penciptaan. Islam bukan? Islam, kita enggak khawarij, mereka sesat. Islam. Oh enggak, kelompok apa lagi? Ya. Ya, khawarij sama. Khawarij itu mereka lari dari kekufuran. Kan lari dari kekufuran ya. Hindari maksiat. Nah, terus lanjut. Rafidah ini mereka berlebihan terhadap Ahlul Bait, bahkan sampai mereka menyembah Ahlul Bait tersebut. Dan ada pun fa'abaduhum ya min dunillah, menyembah Ahlul Bait. Ini jelas ya. Kuburan Ali bin Abi Thalib sampai hari ini ya, la ilaha illallah. Kuburan Hasan Husain, kuburan jangankan Hasan Husain, kuburan imam-imam mereka, Syekh-syekh mereka kayak apa sekarang itu? Ya, kuburiyun mereka itu, toak di kuburannya. Berhaji bahkan mereka ke situ. La ilaha illallah. Terus lanjut. Adapun Khawarij, mereka mendeklarasikan peperangan terhadap Ahlul Bait. Menegakkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Ini Khawarij yang kaum Nasibah. Ya. Kaum Nawasib, ya. Terus kaum Nawasib udah enggak ada. Artinya orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait udah nggak ada sekarang, ya. Jadi kaum Nasibah, jamaahnya Nawasib, itu yang memusuhi Ahlul Bait, ya. Terus lanjut. Dan adapun Ahlus Sunnah, mereka berada di tengah-tengah, mereka tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Khawarij, dan mereka tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Rafidah. Dan mereka berwala terhadap para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah tidak membenci para sahabat, tidak mencela dan memaki para sahabat, dan mereka juga berwala terhadap Ahlul Bait dan sahabat Nabi. Dan mereka yunazzilunahum, menempatkan posisi mereka manazilahum, pada posisi mereka, pada posisi mereka sendiri yang layak untuk mereka. Dengan kejujuran dan keadilan, dengan insaf, dengan profesional dan keadilan. Terus sesuai dengan nusus nas-nas. Ya, sesuai dengan nas-nas. Terus Ahlus Sunnah tidak menyakiti Ahlul Bait sebagaimana dilakukan oleh Khawarij. Dan Ahlus Sunnah juga tidak menyakiti para sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh Rabi'ah. Hai barakallahu fikum. Selesai kajiannya, nanti kita lanjut ke pernyataan wa'atakidu annal Qur'ana kalamullah. Mengenai Qur'an adalah kalamullah, Sabtu depan insyaallah. Kira-kira selesai kan sampai selesai ya insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.